berkhianat bila dipercaya. Hati dan lahirnya tak sama. Itulah orang munafik, orang yang punya muka dua. Munafik, munafik. Dalam bicara selalu dusta, mengingkari janji-janjinya. Berkhianat bila dipercaya, hati dan lahirnya tak sama. Itulah orang munafik, orang yang dalam bicara selalu.